zawiru wala tujawiru. Dulur niku sing apik tilik-tilikan, sambang sinambang, mboten dempet-dempetan. Dulur ki nek omahe dempet-dempetan, gampang ana masalah. Perkara cilik iso dadi gedhe. Wong dulur omah pinggire dehem kebanteren ngono ku iso tersinggung kok. Iya, bareng entuk arisan. Leh dehem dibanter-banterke. Pamer. Nutup kulkas neng glodak ngono ku iso perasaan. Ke pasar tuku anggur ponakane ya ora dikeki. Meleki. Padahal aku nek duwe apa-apa anake ya tak keki. Kok iso? Pancene dudu wong. Ya padahal karo dulure. Mergo napa? Mergo dempet. Lah nek ra ditebih ngoten niku ana kangene, sambang sinambang, akeh apike, nggih napa nggih? Mulane leres dulur niku nek adoh mambu wangi, nek parek mambu nek adoh ngangeni, nek cedak nyebeli. Dulur niku kaya bal, ngertos bal? Bal niku nek adoh digodhak bareng wis erek sadok. Yang ngono kuwi dulur. Kaya bal, ana bal kok kempes, ya disebul. Ya ora mentolo duwe dulur kok kempes. Disebul, tapi bareng wis mlentu diapake? Sadok meneh. Mulane perkara sing gedhe-gedhe niku rata-rata mboten kalih wong liya, karo dulure. Kadung gelo niku jeru. Nek karo dulur. Nggih napa nggih? Uang niku saking pengene kumpul terus sak keluarga, sampai ana sing gawe kuburan keluarga. Lah wonten to nggih wong gawe kuburan keluarga. Tujuane nggih sae, urip kumpul mati yo kumpul. Tapi nuwun sewu para bapak para ibu, panjenengan iki umpama kok gawe kuburan keluarga. Mentok paling banter paling notok saged ngumpulke kuburan panjenengan bojo anak tekan putu wis angel. Kok angel? Nggih, soale putu sampeyan niku ya putune besan. Engko nang besan sampeyan ya gawe kuburan keluarga dhewe. Masa kok ditugel demi persatuan? Alhamdulillah. Kepinginane sampean kumpul terus sak keluarga niku ternyata cocok kalih rencanane Gusti Allah. Gusti Allah niku gadah rencana ngeten. Kula krungu rencanane Gusti Allah iki wis suwe. Cuma nembe kula aturke jenengan dalu niki. Dirungokke. Gusti Allah niku gadah rencana kulon jenengan ki arep dikumpul ke sak keluarga. Tapi mboten tentunya. Nggih mboten usah ngentosi teng swarga. Lah dateng pundi? Ten alam barzah. Kulon jenengan sak keluarga niku arep dikumpul ke karo Gusti Allah. Tapi ana syarate. Napa syarate? Syarate kudu iman. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Wong-wong mukmin terus duwe anak keturunan sing mukmin-mukmin apik-apik do ahli ibadah. Niki senajan kuburane pisah-pisah bakal tak kumpulke sak keluargane, sak keturunane. Lah sakniki nek kuburane perenco-perenco ge adoh-adoh. Ana sing nang Papua, ana sing nyang Sulawesi, ana sing nyang Maluku, ana sing nyang Kalimantan, Sumatera, ana sing nyang Kudus. Apa iso kumpul? Saged. Mergi kumpule niku mboten kumpul awak ning kumpul roh. Menungso niku sejatine kan roh. Awak niki namung bungkus, awak niki namung wadah. Dadi sing ketok niki wadahe menungso. Mulane nek diparingi wadah rondo apik, aja kemenyek. Diparingi wadah rondo ayu sithik wendele, Masya Allah. Ditakoni apik-apik saking pundi, Mbak? Enggak level. Wong meng wadah wae kok. Kadang diparingi wadah sik gak nrimake, irung pesek ditambal ben bangir. Kok ora trimo to meng wadah, nyapa nek pesek malah penak to, ambekane ngirit. Awet oksigene rata-rata wong pesek ki awet urip. Soale sing ceramah pesek, nek wong bangir iki pemborosan, oksigene cepet entek. Kan ambekane terus keistimewaan wong pesek ini digawe ngambung penak. Dadi irunge plek, lambene melu plek. Mbanger iku gayoh-gayoh. Lho meng wadah kok sampean gak terima. Alis di aspal, idepe dipasangi kepeteng. Untu dipageri. Kuwi rai to perumahan kuwi. Ngapunten. Sampean nek pengen ngumpul ke awak, kudu didempet-dempet no, kudu dipepet-pepet no. Niku nek pengen ngumpul no awak, kudu dempet, tarate kudu kelet. Tapi nek ngumpul no roh, mboten kudu mepet. Roh niku ora ana adoh, ora ana parek. Adoh kaya apa? Nek sambungane cocok parek. Pareka kaya apa? Nek sambungane ora cocok adoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane al arwah junudun mujannadah. Roh niku nyambung karo sing cocok. Koyok para wali niku ruwe nyambung duwe kelompok. Dadi wali niku yo duwe grup WA dhewe. Sampeyan wali murid yo ora kenal ngono. Nyambung ruwe wong apik niku sambunge karo wong apik. Ruwe wong elek ken sambung kalih rohe wong apik mboten saged. Mulane ngapunten nggih, ana wong ora tau salat, ora tau zikir, kok cerita jare ngipi ketemu Kanjeng Sunan Kudus, goroh ngapusi sing metuki gendruwo kuwi. Wong nakal niku ruhe mboten saged sambung kalih ruhe wong apik. Ngono lho. Ngono malah kemutan pas ziarah ten kene Batu Ampar. Neng wong niku gayane kaya wong zuhud, pakaiane kumel, rambutnya gondrong. Ziarah wiridan tapi ora salat. Nek kula wani ngarani ora salat wong mulai duhur asar sampai tekan maghrib ten mriku neng ora salat. Ngoten niku pas ten warung ngopi kalih kula. Ya mbake cerita, jarene lek tirakat wis berhasil, wis sukses. Mergo wis ketemu Nabi Khidir. Akhirnya kula tangleti. Kepanggih Nabi Khidir ten pundi? Jare ketemune ten pom. Aku yo mbaten lho nyapa Nabi Khidir no pom apa kentean solar. Lho Nabi Khidir kok metuki wong prejengane kaya ngono kuwi nyapa blekrakan. Roh niku ora ana adoh, ora ana parep. Adoh nek nyambung yo ketemu. Konek. Pareka nek ora cocok ora ketemu. Halo. Roh niku sami kalih ati, sifate. Atine menungso niki lak ora ana adoh, ora ana parek. Senajan jarake adoh, nek cocok yo dadi parek. Mulane enek omongan ngene. Yu, sampean karo dulur sampean Jakarta ki adoh apa parek? Parek, yo bel-belan terus. Yo guwelek chattingan, malah yo kadang-kadang video call. Padahal Jakarta lho karo Kudus parek mergo cocok. Nah sampean karo dulur sing ngarepe omahe adoh to parek? Adoh. Ora tau telepon, ya ora wong petuke ora ngomong. Wonten-wonten sing ngoten niku. dan ki wonge teko. Aku ngerti, pokoke wonge kudunge putih. Sing Jakarta iki parek, sing ngarepe omah dadi adoh. Mergo sing Jakarta cocok, sing ngarepe omah ora cocok. Understand? Understand? Maneh. Ora melurun cerewet. Ati niku padha karo HP. Yo, apa hubungannya ati kok padha karo HP? Ngeten. HP niku ora ana adoh, ora ana parek. HP niku adoh kaya apa jarake? Nek nomere cocok, ya nyambung. Ditelepon yo geder-geder. Ngosek-ngosek ngono. Mergo nomere cocok. Ana HP ku parek, ana HP loro digendeli karet. Cep. Tapi nomere ora cocok. Ya belas ora nyambung. Mulane sampean lek pengen nyambung no HP, aja sibuk gendeli HP. Tapi nomere kuwi lho cocok no. Engko nek nomere wis cocok, ditelepon geder-geder, ngosek-ngosek mergo cocok. Mulane Gusti Allah pesen sampean ki nek golek bojo dikongkon golek sing cocok. Nek cocok iso geder-geder ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak para jamaah ingkang dipun mulyakaken. Dadi ngeten nggih, jejere kuburan niku ora jaminan iso kumpul. Kanjeng Nabi niku makome mboten jejer kalih garwa-garwane. Pesareane Kanjeng Nabi ten Madinah, halo. Di bawah Qubbatul Khadra. Lah garwane sing asma Sayyidah Khadijah ten gene Makkah pesareane ten Makla. Mboten jejer. Siti Aisyah pesareane ten Madinah, tapi mboten jejer kalih Kanjeng Nabi. Wong Sayyidah Aisyah ten gene Baqi. Pesareane Kanjeng Nabi nggih mboten jejer kalih Siti Fatimah. Dadi jejere kuburan niku mboten jaminan kumpul. Sing dadi jaminan niku nyetel iman, nyocokno iman. Paham napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mulane niki wonten kaidah ngeten. Niki wonten kaidah ngeten. Pun dalil Jawa mawon nggih. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Nek pengen petuk kudu gelem petal. Nek ora gelem petal ora bakal bisa petuk. Baleni tak baleni. Engko gawean story. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Nek kepengin iso petuk kudu gelem petal. Yen ora gelem petal ora bakal iso petuk. Maksude piye? Ngeten. Petuk iku petal, petal iku petuk. Sampean sok no akhirat nek pengen petuk karo duit sampean no suwarga, saiki kudu gelem petal. Duitmu petalen nggo bantu pembangunan masjid. Masuk ora ngerti nek masjid iki urung dadi. Yo. Sampeyan pengen petuk duit sampeyan ten gene swarga napa mboten? Lah saiki petalen, kudu gelem petal saiki. Petal duitmu nggo nyantuni bocah-bocah yatim. Nggo bantu fakir miskin, nggo jariah nyang masjid. Yen jenengan purun metal duit menjenengan model ngoten niku, benjing ten swarga bakal petuk karo duit panjenengan. Lah nek duitmu mbok petuk wae, mbok gegem wae, mbok dekep wae ora mbok petal. Benjing ten akhirat ora bakal iso petuk, malah petal duitmu. Paham mboten? Paham mboten? Nah, niki mangke kira-kira enten panitia departemen pengemisan. Niki wau kula dibisiki ngoten. Nggih, sithik-sithik saged damel tumbas semen. Kathah-kathah kok sithik-sithik. Kathah-kathah saged damel tumbas semen. Ngoten mangke nggih. Makanya kula komando, nek dereng dikomando aja mlampah dhisik. Lek jenengan mlampah dhewe, bisa saya pastikan entukmu 2000-an selir. Mulane kudu digiring dak. Wis siap napa dereng? Dari ae sing ngomong halah kuwi lho wis rencana mok 2000. Ngapunten, ngapunten. Kula tambahi contoh, petuk iku petal. Petal iku tuk tegese ketemu, petal tegese pisah. Paham? Paham? Petuk iku petal. Petal iku sampeyan saiki petuk bojo, petuk dulur, petuk anak, petuk putu. Tapi sejatine sampeyan petal karo mbah, petal karo buyut, petal karo canggah. Ngene apa nggih? Kok ora mudeng ya ketok. Wong kene iki ayu-ayu kok rondo oon ya. Sampeyan saiki petuk bojo, petuk dulur, petuk anak, petuk putu. Tapi sampeyan kan petal karo mbah sing wis nang alam kubur. Petal karo buyut sing wis nang alam kubur. Sampeyan lak gadah to mbah sing wis nang alam kubur. Nggih mboten? Mosok sampeyan kapan-kapan mboten pengen petuk mbahe sing nang kono. Ora patek pengen ketok. Sampeyan iki lho mboten pengen petuk mbahe sing wis nang alam barzah. Iki putu model apa iki? Putu kok ora kangen mbahe. Bu. Bu. Sampeyan saiki petuk bojo, petuk dulur, petuk anak, petuk putu. Tapi sampeyan kan petal karo mbahe, petal karo buyute. Sok sampeyan wis mati, sampeyan petal karo bojo, petal karo dulur, petal karo anak, petal karo putu. Tapi sampeyan petuk mbahe, petuk buyute no alam barzah. Paham? Paham? Gusti Allah gawe menungso ki enten-entenan. Ngertos enten-entenan. La haula wala quwata illa billah. Piye yo ngekei pemahaman wong kene. Enten-entenan ki nek cara bojonegorone saling menunggu. Nek cara kene yo enten-entenan. Kaya niki wau lho. Sampeyan ngenteni kula. Nggih to? Sampeyan ngenteni kula. Kula ndugi mriki mergo sampeyan ngenteni kula. Tapi sing ngenteni kula mboten sampeyan tok. Sing nakono ya ngenteni kula. Mulane kan kula nyusul mriko. Lho, wong urip ngono kuwi. Ngene tak dunungno nek menungso kuwi enten-entenan. Sampeyan biyen nate urip ten alam kandungan. Digembol ibu. Ten mriko nggih kerasan, nggih penak. Umpama kok ten gene kandungan sak teruse, ora masalah sajane. Ora ngandel diomongi. Mboten. Nokono ya wis penak, ya wis kerasan. Umpama kono kandungan sak teruse, ora masalah sajane. Tapi keluarga sampeyan sing no alam donya ngenteni bapak sampean, ibu sampean, pak lek bulek, pak de bude, misanan, mindoan, kerabat, mbah, ngenteni sampean kapan dipindah teko alam kandungan ning alam donya. Kenging nopo keluarga sing no alam donya kok do ngenteni? Sebab no alam donya kuwi luweh penak timbang no alam kandungan. Lah keluarga sing no alam donya kan wis pengalaman tau no alam kandungan. Sak penak-penake no kandungan isih luweh penak no donya. No kandungan niku ijen dhewean mboten wonten rencange. Lah panganane nopo? Darah het. Esok awan sore bengi panganane yo getih het niku. Lho, sampean kok nyungir-nyungir to, Dik? Saiki nyungir-nyungir. Waktu no kandungan, darah het iki makanan favorit. Mulane keluarga sing no alam donya ngenteni mergo isik luweh enak no donya. Nek no kandungan ijen dhewean ra ono kancane, panganane mek getih ketok kuwi, nek no donya koncane kata, rencange kata, keluargane kata, bolone kata, panganan yo ruwen-ruwen no soto, mau aku kan disuguhi soto. ana rawon, ana kare, ana sate, ana onde-onde, ana tempe, ana pisang goreng, semacam-macam. Lha iki ngopo dipasangi meja barang iki ngopo? Ya nggo pantes-pantesan. Nondonya ngombene ya ming getih heke nggone kandungan ngombene ming getih het kuwi. Lah nondonya sakjane arep tak contohke ora ana barange kok. Ya rewena-rena ngombene. Halo. Wis mboten usah wis arep rampung kok. Nggih aja salahke kula nek ngajine ora suwe. Sampeyan cobi ngomong terus serten apa ora ning gorokan. Ngaku ki ya wong padha wae kok ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mergo keluarga sampeyan sing nang donya do ngenteni wong luwe penak nang wis to wis sampean ora usah goleki sing arep kok kei ngombe. Ora eneng aku moh aku. Wis wong iki meja nggo tegenan aku ngene kok. Ben ora kejlungup. Dilanjut mboten? Kalau minta dilanjut dengerin, udah konsentrasi, lihat aku, dengerin aku. Tahu enggak sih aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin. Mergo keluarga sampean sing nondonya do ngenteni, mulo sampean ditokno teko kandungan ten alam donya. Saestu begitu sampean teko no alam donya disambut gembira oleh keluarga sampean. Dong guyu saweneng mulo nganti diselameti. Belehke wedhus, diundangke tangga-tangga, dijak syukuran. Ngene apa nggih? Begitu tendonyo temenan luweh penak. Koncone akeh, bolone akeh. Panganan yo rena-rena. Gak bahas ngombe. Tendonyo koyok ngene iki. Tapi para bapak, para ibu, keluarga sampean iki ora ming ning alam donya tok. Ya ana keluarga sing no alam barzah, sing no kono ya ngenteni. Gak aku ora ngenteni ngombe kok. Bu. Keluarga sampean sing nang donya kalih keluarga sampean sing nang alam barzah kira-kira kathah pundi? Teh kok ngene kok ora iso jawab to. La haula wala quwata illa billah. Keluarga sampean sing nang donya karo sing nang alam kubur kathah pundi? Kathah sing nang alam kubur. Kuwatah alam kubur iki ruwet jo. Saman dereng pireng, alam kubur niku rame. Para rasul mboten mriku sedaya, nabi sing jumlahe 144.000 wis nakono kabeh, wali-waline Gusti Allah wis ten mriku mbambae sampean kathah sing ten mriku. Ruame. Kapan-kapan to sampean nek mriku piyambak lah ngertos. Nah, keluarga sampean sing nang alam kubur ngenteni kapan sampean dipindah ke alam donya. Dateng alam kubur. Kenging nopo kok keluarga sing no alam kubur do ngenteni? Sebab no alam donya ki wis penak, tapi sak penak-penake non donya isih luweh penak no alam barzah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, keluarga sampean sing no alam barzah ngarani ngono. Iya, soalnya kan wis pengalaman urip non donya. Saman wajib ngandel wong saman urung pengalaman no alam barzah kok. Malah ngingeti layar ya. Bu. Diteruske mboten? Sak kepenak-kepenake ning donya, ternyata isih penak no alam barzah. Jenengan nang donya pengen penak kudu usaha. Pengen dahar ya kudu usaha, mbuh masak, mbuh tumbas. Ra dirungokno. Nang donya iki nek pengen penak kudu usaha. Tapi nek ten alam barzah, penak boten usah nganggo usaha. Daharan dikirim langsung keng suwarga. Nang donya iki sak enak-enake mesti campur karo ora enak. Ora ana nang donya kok enak murni iki ra ana. Modelmu kok ora percaya tak omongi. Nek jenengan nemokke tolong kula diaturi. enak nopo tendonyo sing murni enak ora ono kecampuran ra enake. Ora bakal nemu sampeyan. Nondonyo enak ngombe seger, gelem seger kudu gelem kembung. Halo. Loh, ono panganan lezat, gelem enak emangan, kudu gelem mencret. Sa enak-enake panganan nondonyo ono mencrete. Sak seger-segere ngombe nondonyo ono kembunge. Sak penak-penake kumpul bojo ono boyokne. Dengkek-dengkek. Kate non donya iki penak muk kawitane tok, mundak suwe mundak ora penak. Non donya iki ngono. Nek sik enom yo penak mlaku, penak mlayu, penak penekan yo penak, bareng tuwek. Menek klopo lagi oleh separo yo ceblok. Mangan non donya penak yo kawitane tok, ana sego sak piring. Enak ayo puluhan pertama, puluhan kedua, puluhan kedua belas wis ora penak. Ngombe ya seruputan pertama, seruputan kedua, seruputan ketujuh wis ora penak. Bojo yang ngono penak ini sak enom iso mbobon dino. Ini mundak suwe yang seminggu pisan, mundak suwe sakulan pisan, ngono ngeling nose kok wis tuwe belas ra mikir. Yo lek wis ora untek wis. Lah nek ten gene alam mriko tambah suwe tambah penak. Dadi mangan gedang no alam barzah ono. Bu. Cokotan pertama karo cokotan kedua, enak cokotan kedua. Cokotan kedua puluh tambah enak meneh. Sampe ora pengen ketoke. Mangkane sak penak-penake nang donya isih luweh penak no alam barzah, sehingga bolo-bolo sampean, keluarga sampean sing no alam barzah ngenteni kapan sampean dipindah rono. Akhire sampean kuwi dipateni. Lha apa jenenge gak dipateni? Sampeyan do noleh rono goleki apa to sak jane? Ngombe disumbi kaya didolok. Ya orang ngira diterke mrene wong kaya didol. Wis to ngingeti aku kula mboten nyuwun ngombe diteri tambah moh aku. Bu. Ki diteruske apa ora? Karwane aku nek mulih, wis sampean ora gatekke kok. Sampean arep dipindah ning alam barzah mulo sampean dipateni. Bareng sampean mati metu roh sampean tekan donya mlebu no alam barzah disambut karo keluarga ya seweneng gapyuk-gapyukan rakut-rakutan kaya wong mulih teko haji ngono angel ya kandhane kaya ora ngandel ngono modele tenanan iki Bu serius iki keluarga sampean ning kono ya seweneng nyambut tekane sampean padha karo sampean nyambut tekane bayi keluarga sampean iki lak seweneng to. Nah keluarga sampean sing alam barzah saiki ngenteni tekane sampean. So nek sampean wis nyusul rono, petuk tenan, gapyuk-gapyukan rakut-rakutan, seweneng ya slametan no kono. Pesta. Ngono ku sampean nek ape mati, keluarga sampean no alam barzah dikelumpukno ambek malaikat nang didhawuhi ngene, "Eh dulur-dulurmu nang diomongi kabeh. Dikon ngumpul. Iki balamu ana sing arep teko. Ora suwe kok sedelok engkas. Ketoke saiki wonge wis meneng. Wong loro ki nang wis meneng. Biasane ora suwe. Kuwi cara bayi ngono wis mapan. Sirahe wis nggo ngisor, siap-siap metu. Wong loro kok wis meneng. Kok ana sing mikirin nduwe keluarga loro ketoke. Ana sak cerewet ya sak suwe, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih. Ngono kuwi iso petuk keluarga saestu nek sampean metu teko alam donya mati mboten bermasalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean wis ora duwe masalah, ora duwe tanggungan. Urusan karo Gusti Allah beres, urusan karo padha menungsone beres. Urusan karo Gusti Allah beres. Duwe utang salat ya wis dikodok. Duwe utang poso, wis dikodok. Pokoknya karo Gusti Allah urusannya beres. Karo menungso ya beres. Tau ngerasani, wis njaluk sepuro. Tau mitnah, wis njaluk ngapuro. Tau ngelokke, mergo ana tangga sugih selametan berkate gepeng. Dilok-ilokke, sugih gawe berkat kok ngene. Mosok ndok kok disigar dadi papat. Neng tahu diri si cili-cili. Kok ora kiris tangane. Yo wis njaluk ngapura, yo sepurane sampean winginane slametan tak lokke berkate gepeng. Duwe utang nyang tangga wis dilunasi. Ana wong kok apike ngene. Niki wong kene ra eneng sing model ngene. Ana nggih. Tenanan urusan karo Gusti Allah beres, urusan karo padha menungsone beres. Ruh metu teko alam donya. Masuk alam barzah disambut dengan sukacita, disambut dengan gembira oleh keluarga-keluarga. Peto terus dijak rekreasi nokono. Wakeh pemandangan pemandangan api-api nokono. Luwung alam barzah niku raudhatun min riyadil jannah. Taman diantara taman-taman surga. Kuwi nek sampean apik lho ya. Halo. Sampean ki nek sida dadi wong apik, muga-muga sida. Ah, ketoke ra sida, ketoke. Benjing ten alam barzah niku wis disalap ten gene pertamanan swarga, dereng dilebokke swarga, tapi wis diselehno nang taman-taman swarga. Paham nggih? Dereng swargane benjing ten akhirat, tapi wis didelekno taman-taman swarga ngono. Yang apik, indah. Dadi wong apik kumpul wong apik nang alam barzah. Tapi iki embuh. Paham napa mboten niku mau? Nek sampean sida dadi wong apik, matine apik, no alam barzah niku disalap ten gene raudhatun min riyadil jannah. Ten taman-taman swarga, dereng dilebokno swarga, tapi sono pelatarane, no pertamanane. Dadi sampean mlebune swarga parek kare mlebu ngono. Lah nek elek urusan karo Gusti Allah ora beres, urusan karo menungso ya ora beres. Tau dolim, tau ngerasani, tau elek-elek, durung jaluk ngapura, wis mati. Duwe utang, durung disaur, durung dilunasi, kedisian mati. Roh sampean metu tekan donya, masuk alam barzah. Keluarga sampean ngenteni siap-siap nyambut kedatangan sampean, tapi ra iso petuk. Mergo sampean lagi mlebu nang alam barzah, wis diculik karo Densus 88. Anak buahe Mungkar Nakir nyulik sampean. Lebokne penjara. Bleng. Ora ditokno ngenteni persidangan. Padahal ten alam barzah niku mboten wonten persidangan. Sidang niku ten akhirat. Aku krungu-krungu informasi kok ngono. No alam barzah niku mboten wonten persidangan. Sidange ten gene akhirat. Berarti dipenjara terus sampai kiamat. Nggih. Tak baleni maneh. Nggih. Sampeyan kok meneng aget iki koyo duwe utang koyo. Isih ana kesempatan nang disauri. Kecuali ana sing bebaske sampean. Lha apa sing iso bebaske diantarane sampean gadah anak sing solih solihah. Duwe anak nang api iso bebasno wong tuane teko siksane alam barzah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ganti ndanga ndelok lampu muter. Astagfirullahaladzim. Kok angel ya wong kene. Bu. Anak kuwi nek apik kan mikir, Bu. Misale ibuke pejah. Anake sing sek urip nang donya niku mikir, buke ku mbiyen nalika uripe kok sering gegeran karo tangga. Tak paranane tangga sing gelek dijak gegeran pe. Akhirnya dipethuki. Bule, ana apa nak? Kumbien gelek ngerti buke iku sering gegeran karo sampean. Yo pira-pira salah buke nyang sampean. Sampean ngapura yo bule yo aku njalukke ngapura kabeh kesalahane buke. Iya nak, gak apa-apa wis tak sepura pancen ibumu ku biyen kakean cangkem. Wes tak ngapura kok nak lho. Ngono ku ibuke sing dipenjara ning alam barza dibebasno tanpa persidangan. Apa penting Bu duwe anak saleh-salehan niku. Bapake mati, anake ngangen-angen. Bapak kok biyen iki tau nyambut gawe karo Pak D. Menawa bapak sing duwe utang Pak D, diparani Pak D-ne. Pak D sepuntene kula ajeng matur. Napa le? Bapak siyen nalika tesik gesang lak nyambut damel kerjasama kali panjenengan. Iya pancene iya, kula kepikiran Pak D. Ana apa to le? Nggih kula kuwatir mawon, gek-gek bapak tasik gadah utang ten panjenengan. Iya pancene le. Lan jenengan kok mboten matur, mboten sanjang kula to Pak D. Aku ya ora kepenak to le engko nang awakmu ora percaya, ambekan maneh awakmu jeh cilik. Napa jenengan bebaske to Pak D? Ya ora. Aku ya sik arep-arep asline kok. Lah pinten utange bapak ten panjenengan Pak D? 20 juta kok. Arep tak bebaske ya abot. Nggih ampun Pak D, utang-utange bapak kula sing nanggung. Ngono le ya. Gitu ana kesanggupan teko anak. Walaupun urung dibayar tapi wis ana akad kesanggupan, ning akhire dibayar tenan lho ya iki. Ngene iki bapake sing no alam barza dipenjara langsung dibebasno tanpa persidangan. Penake duwe anak saleh-saleha. Penting, makanya anaknya penting. Anak sampean ki awak sampean yang kedua. Putu sampean ki awak sampean yang ketiga. Buyut sampean ku awak sampean yang keempat. Paham? Ibadai anak, ibadai wong tua. Dosane anak, dosane wong tua. Paham? Paham? Mulane anaknya penting. Uang randuwe anaknya susah, gini apa nggih? Susah sak sugih-sugih wong nang randuwe anak nelongso ana wong sugih banget ning ora duwe anak bingung saking bingunge kadang nganti alate diperiksa-periksakno yo menawa madhepe kurang pancer apa kurang ngantos apa piye sapa ngomong kurang lincik lah kuwi nek anake duwe iman nggih Bu nggih. Mulane sing penting niku nyetel iman. Sehingga Nabi Yakub alaihi salam badhe sedo niku mular. Mular niku napa? Ya Allah, iki Jawa to gibas to jane? Berarti kula keliru nggih basa Jawa iki. Mular iki napa? Wah, Allah. Nangis. Lah nangis iki basa kramane apa? Menangis. Astagfirullahaladzim. Berarti wong Jawa kene iki akeh sing wis dadi gibas nggih. Ora ngerti mular. Nangis iki basa kramane mular. Astag. Mular kok nular, ya gudhekmu sing nular. Bil M pakai M mular kok nular. Moh aku mau ketularan melaratmu. Nabi Yakub alaihi salam badhe sedo nangis Bu. Kenging napa kok nangis? Apa mergo wedi mati? Mboten, mboten wedi mati. Nggih mikirke nasibe putra-putrane. Mikirke imane putra-putrane. Mangkane badhe sedo putra-putrane dikumpulke. Wa idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Putra-putrane dikumpulke terus didhawuhi, "Nak, so nek bapak wis mati, Nak, apa nak sing mbok sembah, Nak? Bapak nek wis mati, so awakmu-awakmu ki nyembah apa, Nak?" Wajan putra-putrane sae-sae nggih sami jawab. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bapak, kula sakderek putra-putra panjenengan nggih tetep nyembah Gusti Allah sinten melih mboten wonten sesembahan lintune Gusti Allah. Nabi Yakub lega, oh ya wis nek ngono terus sedo. Lah niki wonten sing unik Bapak Ibu. dawuhe Nabi Yakub niku lho ten putra-putrane kok mata buduna mim ba'di. Apa nak sing mbok sembah nek bapak wis mati? Kok apa mata buduna? Kok mboten manta buduna mim ba'di? Kok mboten sapa sing mbok sembah nek bapak wis mati? Kok ngangge apa mboten ngangge sapa? Niki diterangke apa tak tinggal ngalih? Nggih, rungokno nek diterangke. Bapak Ibu para jamaah, iki pelajaran. Ten donya niki wonten apa? Wonten sapa? Jadi ning donya iki eneng apa? Eneng sapa? Apa ya penting, sapa ya mbuh. Malah dong ngingeti cah cilik iki. Aku nek ngomong serius terus ora digatekke wani menenge. Iki serius iki, rungokke. Nang donya iki eneng apa ya eneng sapa. Apa ya penting, sapa ya penting. Padha pentinge, apa ya penting, sapa ya penting. Mulane ana wong gremeng ae mergo ora petuk sapa-sapa. Eneng wong nesu-nesu mergo ora entuk apa-apa. Eneng wong gremeng mergo ora eneng ngombene apa-apa. Eneng wong kudu nesu mergo ora eneng sing ngeterenge ngombe sapa-sapa. Mulane donya iki eneng apa, eneng apa ya penting, sapa ya padha pentinge. Saniki aku tekok sing iso jawab entuk mulih dhisik. Penting pundi, sapa kalih apa? Ayo dijawab, penting pundi, sapa kalih apa? Ana sing jawab apa, ana sing jawab sapa. Ya wis timbangane bingung langsung tak koreksi. Apa penting, sapa penting? Apa ya penting, sapa ya? Mulane wong tak omongno. Saking pentinge sampai ana wong gremeng mergo ora petuk sapa-sapa, eneng wong nesu mergo ora entuk apa-apa. Pancen apa kuwi penting, sapa kuwi ya? Tapi padha pentinge apa karo sapa ternyata luwih penting sapa. Penting sapa? Kok iso? Nggih, Gusti Allah gawe apa-apa kuwi gaweke sapa-sapa. Sing digawe karo sing digaweke penting sing digaweke. Mbah ra nyaut tok modele. Gusti Allah gawe apa-apa kuwi gaweke sapa-sapa. Mulane diapak-apakno apa karo sapa kuwi luwih penting sapa. Cuma kesalahane menungso sepanjang sejarah, kekeliruane menungso sepanjang zaman, luwih mentingke apa tinimbang sapa. Rata-rata menungso luwih mentingno apa katimbang sapa. Mulane sampe ana wong ngomong, aku ya ora sapa-sapa. Ya ndi sing eneng apa-apane aku gelem. Lah nek ora eneng apa-apane cek sapa-sapa aku ya mah. Halo. Halo. Sampai sepurane nggih menungsa niku luwih milih barange Gusti Allah tinimbang Gusti Allah. Bro iki sampean uteke ora tekan iki. Menungsa iki luwih seneng barange Gusti Allah tinimbang Gusti Allah. Seneng rezekine Gusti Allah, tapi ora seneng karo Gusti Allah. Nyatane nek wis entuk rezekine Gusti Allah lali karo Gusti. Ngono ku pikirane bocah cilik, ora ngandel nek pikirane bocah cilik. Seneng barange timbang wonge. Bocah cilik seneng barange timbang wonge. Ana bocah lanang cilik umur 3 tahun. Weruh ana wong wedok wayu. Dondong permen, bagi-bagi permen. Kira-kira bocah lanang cilik umur 3 tahun kuwi nyawang sing bagi napa nyawang permene? Bocah lanang cilik umur 3 tahun, weruh ana wong wadon wayu bagi-bagi permen. Kira-kira bocah cilik kuwi milih permene apa milih wonge? Milih permene apa milih sing bagi? Milih permene, milih barange mergo bocah cilik. Ane bocah lanang umur 20 tahun milih permene apa milih sing bagi? Milih sing bagi, wong larang sing bagi, ya penak sing bagi. Gak masuk ya gak larang lambemu. Sing marake larang ya mergo ngene iki dalil-dalil kauniyah ngene iki sing angel. Lho, lah kathah to nek badhe pilihan bupati, badhe pilihan DPR, badhe pilihan kepala desa. Ngono kok lek ditakoni, "Mbak, sampean sik iki kira-kira milih sapa?" "Eh, ya ora sapa-sapa. Pokoke ya ndi sing eneng apa-apane." Aku ora sapa-sapa, ya ndi sing ngekeki apa-apa. Sapa-sapa nek ora ngekeki apa-apa ya ora kudu. Mulane nek aku ya ora sapa-sapa, ya ndi sing ngekeki apa-apa. Ambekan maneh aku iki apa? Ten mriki nggih enten omongan ngoten niku. Padahal iki bahaya. Jelaske sampean. Umat milih pemimpin sing dadi ukuran kok mboten sapa. Tapi sing dadi ukuran kok apa? Milih pemimpin pertimbangane mboten sapa, tapi pertimbangane kok apa? Ini bahaya. Akan melahirkan pemimpin-pemimpin sing ora gelem ngurusi sapa-sapa, ora merjuangke sapa-sapa, senengane golek apa-apa karo ngentekno apa-apa. Iki angel iki, kata-kata ngene-ngene iki angel. Mulane larang. Iki yo gara-gara kesalahane menungso dhewe. Oh, milih pemimpin kok ora pertimbangan sapa? Milih pemimpin ukurane ora sapa, tapi sing dadi ukuran apa? Akhire pemimpine ora mbelani sapa-sapa, ora merjuangke sapa-sapa, ora ngurusi sapa-sapa, mek golek apa-apa karo ngentekke apa-apa. Mulane akhire ya terus tangkep KPK, mlebu penjara. Nah, sing ora trimo munggah rene. Akhire orang arah wong kuwi didol kok. Akhire gara-gara malah dong ngingeti bakul es. Bu, teruske mboten? Gara-gara kekeliruane menungso kuwi akhire apa karo sapa iso luweh larang apa? Melane, Bu. Woi. Padahal apa ki barang? Sapa ki wong? Lah apa ki donya? Donya ku rumeh. Oh ya Allah. Donya ki rumeh. Kanjeng Nabi nate pas melampah-melampah kali para sahabat ketinggal wonten batang wedhus cilik. Lah kaya arep rampung kok malah dikirimi ngombe toh. Mboten usah. Kula mau sampun ditawani. Terus kula ngomong mboten usah ngono. Lha saestu nggih. Kula wau sampun ditawani tapi kula ngomong mboten usah. Mboten usah. Embo. Matur suwun. Tambah isin aku. Wah, aku mau wis ditawani tapi aku ngomong mboten usah kok. Sampeyan gara-garane kok. Eh, apa kuwi padahal remeh. Donya iki remeh. Kanjeng Nabi tepak melampah-melampah kali para sahabat wonten batang wedhus cilik ten pinggir dalan, batang cempe sing dicekel dicekel kupinge kali Kanjeng Nabi. Nah, dicengkiwe ngeten. Hadhihi dunya. Dunya jifah. Iki donya iki ya iki. Donya iki. Donya iki batang. Anjene iya, donya iku batang. Mbok. Mulane Sayyidina Abu Bakar Siddiq, rungokno to ya, donya iki apa? Donya iki batang. Wong iki nek wis atine resik tenan, nyawang donyane padha karo nyawang batang, nyawang dhuwit ketok. Kula dereng saged kula. Lho jujur, kula nyawang dhuwit ya sak ketok dhuwit. Duka nek kiai-kiai niki sampun saged paling. Jadi nyawang duit niku ketok batang. Jiji. Kula dereng saged ya kula. Kula tasik ketok duit kok. Mulane para sahabat pas dikelompokne Kanjeng Nabi niku kan nate dijak urunan kali Kanjeng Nabi. Ayo sapa sing arep urun kanggo perjuangan agama. Sahabat do nyumbang kabeh. Kula 1 juta, kula 2 juta, kula 3 juta. Jadi nek saiki ana kiai kok ngajak urunan, kuwi asline ora karepe kiai dhewe, ya nerusno mbiyen-mbiyen wis ana asline ngono kuwi. Ya mok nerusno mbiyen-mbiyen. Bareng tekan Sayyidina Utsman, kula Kanjeng Nabi sepiro sepertiga kekayaan kula. Kula infakne kanggo perjuangan. Bayangne sepertiga kekayaane Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman iki saking sugih sepertiga kekayaane. Masyaallah, dicopateti kabeh. Catat ya kaya wong kene lek iuran go anu masjid lho. Lek jariah go masjid catat tulis. Bareng tekan Sayyidina Umar, kula Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar mikir, aku sekali-kali kudu ngalahno wong-wong. Sayyidina Umar kan gak tahu menang ambek Abu Bakar. Sabare kalah, bijaksanane kalah. Wis to kalah kabeh. Sekali-kali aku kudu menang, walaupun cuma di satu bidang kudu menang karo Abu Bakar. Kula Kanjeng Nabi, separo kekayaan kula, kula infakne kanggo perjuangan agama. Wis sahabat-sahabat melongo kabeh. Wong iki jian tenan. Separo kekayaane dikekno. Bareng tekan Sayyidina Abu Bakar, kula Kanjeng Nabi, sepinten kekayaan kula sedaya kula infakne. Jadi Sayyidina Umar kalah meneh. Sampai Kanjeng Nabi niku nangleti ten Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, lah nek sedaya diparengke terus sampean ki duwe bojo, duwe anak, duwe keluarga, lah piye keluarga sampean? Jawabane Sayyidina Abu Bakar, cukup bagi kami punya Allah dan Rasulnya. Masya. Nyapa Sayyidina Abu Bakar iso ngono? Mergo Sayyidina Abu Bakar delok donya iki padha ketok batang. Dadi nyawang dhuwit iki ketok batang, kowe gawa kabeh wong batang kok. Nek dompetmu buka engko lho ana batange. Yen nek panitia keliling nggawa kerdus uncalke kabeh nggih. Mosok sampean seneng nggawa batang. Halo. Halo. Masya Allah. Donya iki apa? Rungokno to, donya iki apa? Mulane eneng wong kok rebutan donya berarti rebutan. Ora ana makhluk sing seneng rebutan batang kecuali asu. Lho apa sing senengane rebutan batang nek gak? Mulane wong kok rebutan donya, sampean delok rondok mirip karo asu. Pecucu. Kuwi mbok asu kaya wong, mbok wong kaya. Halo. Nah, iki sampean ngapunten nggih. Sampean misale nggo duit 500.000. Paringke kabeh kelase sampean Abu Bakar Siddiq. Sampean nggo duit 400.000 kok mbok paringke 200.000 Umar bin Khattab. Sampean nggo duit 300.000 mbok paringke 100.000 Utsman bin Affan. Nek aku 2.000. 2.000 kelase Sundari. Siyas nggih niki panitia monggo nggih wedale Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kanca-kanca satu atau dua lagu untuk mengiringi panitia. Ibu disiapkan infak terbaik, Bu. Niki dados jariah, Bu. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan istana di surga. Nek mek 2.000 ora oleh istana, paku sitok tok. Tambah nyublesi bokongmu. Hei, kudung putih 2.000 balik ke meneh. 2.000 balik ke meneh. Wong gelangnya renteng-renteng kok 2.000 ini loh. Gelangmu aja peloroten. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi pesen. Kulon jenengan ki nek kepingin dadi wong apik, selamat donya akhirat. Dikengken eling mati. Paling sithik sedina suwengi ping kalih dosa. Dadi eling mati mawon. Saben dinten paling sithik ping 20. Para rawuh, eling mati sing dadekne apik slamet donya akhirat niku napa eling nek awake arep mati ngoten mboten. Yen namung eling awake arep mati niku dereng manfaat. Buktine kathah tiyang eling mati tapi kelakuane tasih awon. Kathah tiyang eling mati tapi tasih nakal. Kaya bakul maisan eling nek ape mati. Wong dodolane alat kematian. Tapi kadang-kadang yo ora salat. Tukang-tukang keduk kuburan niku yo eling mati. Tapi kadang tasik nakal. Kula nate ngertos piyambak. Ana wong mati wulan Ramadan dikubur awan-awan. Lintune do poso. Lah sing ngeduk kuburan ni udutan kebul-kebul. Malah ana wong demenan nino kuburan. Mula yen namung eling awake arep mati niki dereng wonten manfaate. Lha sing wonten manfaate napa? Maksude eling mati niku siap-siap mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados sing dimaksud eling mati niku persiapan ngadepi mati. Nuwun sewu para jamaah. Mati niku sering dianggap elek kalih masyarakat. Mulane rata-rata tiyang mriki lak do wedi mati. Kados-kados mati niku elek banget. Sampai ana omongan ngeten, aku krungu kabar jare tanggamu mati. Iya, wangel tuturane. Aku wis bola-bali ngandani ora digatekke. Ya mati. Dadi kaya-kaya mati niku kanggo wong sing angel tuturane. Ya para nabi, para rasul sedo, mosok niku mergo ndableg. Mosok angel tuturane. Aku krungu jare dulurmu mati. Iya, wis oleh patang dino. Iku asline kualat aku. Kaya-kaya mati kanggo wong kualat. Jenengan nih mirengke mboten. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh al mautu tuhfatul mukmin. Mati niku rampatane wong mukmin. Mati niku hidangan istimewane wong mukmin. Mati niku jajane wong mukmin. Dadi ana wong mukmin kok mati niku berarti marani jajan. Ya perayaan kok. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Donya iki panggonane amal. Lah akhirat niku panggonane bayaran. Dadi wong mati niku asline marani bayaran. Kok kualat niku pripun? Wonten melih dawuh al mautu tamamun ni'mah. Mati niku sempurnane kenikmatan. Mati niku nikmat sing paling sempurna. Penjenengan tendonya niki nate ngraoske nikmat nopo sing paling nikmat mboten wonten napa-napane dibanding nikmate mati. Mergo mati niku ketemu kekasih, mati niku ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nek matine apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih donga dinunga. Muga-muga kula panjenengan sedaya niki pinaringan husnul khotimah. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken, menungsa niki Iki dirungokno apa ora to ya? Para bapak, para ibu, para sedherek sedaya jamaah, dadi kesalahan manusia sepanjang sejarah nganggep sapa karo apa kuwi luwih penting apa. Akhire sapa karo apa dadine luwih larang apa. Apa kuwi barang, sapa kuwi wong. Zaman saiki kadose uang karo barang kuwi luweh larang, luweh berharga. Leres prediksinipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayakunu adalla min syatihi. Sok bakal ana zaman uang karo wedhus kuwi luweh larang wedhus. Ketingale sampun kok sakniki. Uang karo wedhus larang wedhus, nyatane ingon-ingon uang karo ingon-ingon wedhus luwe seneng ingon-ingon. Deh, ngeramut uang karo ngeramut wedhus wis semangat ngeramut. Tunggon uang karo ketunggon wedhus wis lo seneng ketunggon. Melaku-melaku nemu uang karo nemu wedhus wis luwe seneng nemu. Melaku-melaku kok nemu wedhus keleleran, seret gak mulih. Terus melaku-melaku nemu wong keleleran. Barno. Mangkane ngapunten nggih, ngapunten sanget. Ana wong wedok dolani mbahe. Ya, mesti disawang. Angger ana ngene mesti matane wong kene iki mbuh. Ngapunten, ngapunten. Ana wong wedok dolani mbahe. Diomongi ngene, "Nduk, dalem, Mbah. Wedhusmu kok akeh sawangane." "Nggih, Mbah, pandongane ya nduk tak dongake, muga-muga wedhusmu tambah akeh." "Amin." Ambek guyu. Seneng ngono didongake. "Matur nuwun, Mbah, dongane, muga-muga wedhusku tambah akeh." Dadi digodongane wedhuse tambah akeh, seneng banget. Terus entuk rong wulan didolani neh karo mbahe. Dadi didongake, "Nduk, dalem, Mbah. Tak dongane, Nduk, muga-muga anakmu tambah akeh." Orang guyu kok. "Dong apa to, Mbah, ngono kuwi? Dong apa ra penting." Didongake weduse tambah akeh, seneng. Didongake anake tambah akeh, ora seneng. Mulane ten pundi-pundi lak. Heeh. Wong di omongi ngene. "Mas, bejo Mas sampean iki weduse akeh." "Bejo sampean." Dadi wedhus akeh dianggep bejo. Tapi ini anak akeh ora dianggep bejo. Sabar Mas. Anakmu akeh iki ya coba. Wedhus akeh bejo, anak akeh coba. Iki bolone wong apa bolone? Iki wedhus kaya wong apa wong kaya? Zaman akhir pancene ngono. Padahal ngapunten nggih. Enggak ada anak itu anugerah luar biasa. Anak itu hibang donya akhirat, iso mulyake wong tuwa donya akhirat. Mula dididik sing sae putra-putrane nggih. Muga wonten manfaate sing kula aturke. Wis kok lho. Sak jam setengah iki ya wis to sayang. Aku tahu kamu sayang banget sama aku. Sama sih, aku juga sayang kok sama kamu. Nggih. Kathah lepate, kathah khilafe, nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi maslahah manfaah barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Surat al-lazim anum ta'anihim ghairil maghdubi alaihim walabdallim. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala amkulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.